sayang ku inginkan dan ku impikan. Sudah ku tambatkan hati yang selama ini berlayar tak pasti. Berlabuh di ikatan suci kita.